إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَوْمُ مُسْلِمِينَ Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, sehingga dengan kenikmatannya ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan nasihat untuk para wanita. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah sampai kepada beberapa perkara di antara sifat-sifat jelek, perangai yang jelek yang harus dijauhi oleh seorang wanita dan secara umum bagi kita semuanya, ya. Di antara perkara yang pertama kemudian adalah al-hajru, membaikot saudaranya. Karena sudah kita sampaikan kemarin bahwa kadang manusia yang tidak lepas berhubungan dengan saudaranya, kadang terjadi gesekan-gesekan, ketidakcocokan pendapat, atau ketidakcocokan dalam sebuah perkara yang menyebabkan terjadinya munculnya sesuatu dalam hati, yang dari situ memunculkan sikap al-hajar. Membaikot, tidak mau mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudaranya. Ya. Menjauhi ketika ingin bertemu, menghindar. Ya. Padahal mungkin karena sebab perkara-perkara duniawiyah. Dan sudah kita bahas hajar mana yang boleh dilakukan dan kapan dan bagaimana caranya. Ya. Dan barakallahu fikum, sehingga kita akan membahas bab berikutnya. Adamu mahabbatil khair li ikhwanihi al-muslimin. Babnya adalah al-hasad. Penyakit yang kedua yang seorang wanita harus berhati-hati, ya, adalah al-hasad. Tidak mencintai kebaikan kepada saudaranya se-Islam. Ya. Tidak mencintai kebaikan kepada saudaranya. Saudaranya yang diberi oleh Allah kenikmatan, dia tidak suka kenikmatan itu berada pada saudaranya. Atau barakallahu fikum, dia tidak mau memberikan kebaikan-kebaikan kepada saudaranya. Ya. Maka di sini, di sana ada beberapa keutamaan. Keutamaan mencintai saudaranya dalam kebaikan. Yang namanya orang mukmin itu bersaudara. Yang namanya saudara itu adalah saling mencintai dan saling menyayangi. Dan sebagai bukti dia mencintai dan menyayangi adalah dia mencintai saudaranya dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik. Maka disebutkan keutamaan yang pertama, bahwa mencintai kebaikan kepada saudaranya itu termasuk penyempurna iman. Termasuk penyempurna iman. Karena hasad itu akan dibahas nanti bentuk ketidaksukaannya dia terhadap saudaranya. Di saat saudaranya punya ilmu, punya harta, punya kedudukan, intinya punya banyak kenikmatan, dia tidak suka. Ketidaksukaannya ini bukti dia tidak mencintai saudaranya. Padahal mencintai saudaranya ini yang pertama keutamaannya termasuk penyempurna iman. Datang hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Al hadis dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau bersabda, tidaklah beriman maknanya sini tidaklah sempurna keimanan. Itu kata Ibnu Hajar rahimahullah. Tafsir la yu'minu di sini kata Ibnu Hajar ai kamalul iman. Al murad bin nahyi kamalul iman. Tidaklah beriman artinya tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Sehingga mencintai saudaranya seislam, seiman seperti dia mencintai dirinya. Hadis Bukhari di dalam sahihnya. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mencintai kebaikan yang Allah berikan kepada saudaranya, entah itu kebaikan dia punya anak, punya rumah baru, punya motor baru, ya, atau punya ilmu, masya Allah sudah hafal sekian banyak hadis ayat. Dia tidak senang saudara itu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka orang yang demikian ini barakallahu fikum, orang yang disebutkan dalam hadis ini memiliki kekurangan iman. Memiliki orang yang kekurangan, ada kekurangan pada imannya. Sehingga barakallahu fikum, mafhum dari hadis ini bahwa seorang muslim juga harus membenci kejelekan yang menimpa saudaranya sebagaimana kejelekan yang menimpa dirinya. Itu mafhum hadis ini. Dan madlul hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mencintai saudaranya seislam dalam kebaikan berarti imannya tidak sempurna. Iya. Jika barakallahu fikum, mencintai kebaikan atas saudaranya ini termasuk hal yang menyempurnakan iman. Kalau kita ingin imannya sempurna, maka ketika dalam keadaan kita mendapatkan nikmat, saudara kita mendapatkan nikmat, kita ikut mendoakan semoga nikmat itu tetap ada padanya. Bukan malah iri dan dengki. Oh, dia bisa bangun kayak gitu ya. Seudon mulai. Mulai dengki muncul, kok dia bisa seperti itu ya, ada apa ini, setan bisik-bisiki ya, tetangganya mungkin baru dapat barakallahu fikum rezeki, mungkin motor baru barangkali ya. Kita jangan sampai muncul kedengkian ya, kedengkian, hasad terhadap saudaranya sebab saudaranya mendapatkan sesuatu dari dunia, ya. Justru kita ikut mendoakan, bersyukur, ya. Alhamdulillah tetangga kita yang kemarin kerepotan, ya, kemana-mana naik sepeda ontel, sekarang masya Allah dapat kemudahan. Semoga Allah memberkahi dan memudahkan urusannya. Seharusnya begitu ya? Iya, kita ikut gembira, Ustaz. Ya. Nah, ikut gembira. Jangan malah bersedih, Ustaz. Iya, jangan. Atau malah hasad akan seperti tadi. Senang, hasad. Ya. Yang kedua, mencintai kebaikan terhadap saudaranya, barakallahu fikum, ini termasuk hal yang bisa menyelamatkan seorang atau menjauhkan orang dari neraka. Iya. Sebab yang bisa menjadikan seorang dijauhkan dari api neraka. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr ibn As. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yusahsaha anin nar wa yadkhulal jannah fal tudrikhu maniyatuhu wa huwa mu'minun billah wal yaumil akhir wa ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ayu'ta ilaih. Hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW bersabda, siapa yang senang, siapa yang merasa senang untuk dijauhkan dari nar, di neraka, dan dimasukkan ke dalam jannah. Siapa yang senang untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, kata beliau, hendaklah dia mendapatkan kematiannya itu dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Dan dia mendatangi manusia dengan kebaikan, dengan sesuatu yang baik. Ya. Dia mendatangi manusia yang dia itu barakallahu fikum, mendatangi manusia dengan perkara yang baik untuk dia lakukan. Apa yang baik untuk dirinya, dia juga berikan kepada saudaranya. Selalu memberikan kebaikan. Mencintai kebaikan dirinya dan mencintai kebaikan yang ada pada saudaranya. Iya. Sehingga dia memberikan kebaikan kepada dirinya sebagaimana dia memberikan kebaikan kepada orang lain. Iya. Ini hadis menunjukkan bahwa mencintai kebaikan kepada kaum muslimin min asbabi al-bu'di aninar. Dijauhkan dari api neraka. Ya, sehingga yang namanya mencintai kebaikan, kebaikan yang ada pada saudaranya, ini tidak akan pernah muncul kecuali dari individu-individu yang hatinya itu selamat dari cabang-cabang penyakit hati, hasad, dendam, sombong. Ya, orang yang pendendam dia sulit untuk memberi kebaikan kepada saudaranya. Apalagi hasad, dengki. Ya. Lihat saja rasanya sudah tidak enak makan. Tetangganya dapat motor baru. Lihat. Dia malam-malam berpikir. Ya. Sampai tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Memikirkan nikmat orang lain. Tapi bukan dipikirkan untuk supaya didoakan kebaikan. Bagaimana biar lenyap nikmatnya. Dia, ya. Saudaranya belajar, masya Allah, tulabnya banyak. Ini mungkin dia juga baru belajar, tapi muridnya apa? Sedikit. Wah, dia tidak senang. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan, lantaran apa? Memikirkan kenapa dia bisa begitu? Saya tidak kok tidak bisa seperti dia. Muncul hasad, mendoakan kejelekan, waliyatubillah. Ya. Sehingga yang namanya hasad atau tidak memberikan kebaikan kepada saudaranya, ini kecuali muncul dari orang yang hasad, ya, dendam tadi, sombong. Oleh karena itu, mencintai kebaikan kepada kaum muslimin merupakan perkara yang melemah di kebanyakan manusia. Karena memang hati manusia mungkin banyak di dalamnya terkandung banyak syawaib, perkara-perkara yang merusak hati. Sehingga istilah orang itu cuek, apa cuek? Tidak cuek. Peduli dengan kebaikan saudaranya. Mau baik, mau tidak baik, urusan benar, serah. Ya. Padahal barakallahu fikum, mencintai kebaikan kepada saudaranya merupakan dua perkara. Yang pertama keutamaannya menjadikan kesempurnaan iman. Yang kedua merupakan hal yang menjauhkan seorang dari api neraka. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya hasad, ini kita akan bahas. Apa sih hasad? Hasad, para ulama telah memberikan nikmat, memberikan definisi. Yang namanya hasad, ia adalah berangan-angan. Huwa tamanni zawala ni'mah anil khair. Berangan-angan lenyapnya kenikmatan yang ada pada orang lain. Ya. Itu secara umum. Di sana ada definisi yang lain yang diterangkan. Itu yang ada dalam kitab Nasihat Nisa. Di sana ada penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Ibnu Taimiyah, wal hasad karahatu ni'matillah alal ghair. Membenci, ya, ini lebih umum lagi. Iya, adalah membenci kenikmatan Allah yang ada pada orang lain. Membenci, ini lebih umum ya, membenci kenikmatan Allah yang ada pada orang lain. Barakallahu fikum, dan ini menunjukkan pertanda bahwa hasad itu pertanda orang itu tidak ridho terhadap hikmah yang Allah berikan kepada saudaranya. Ya. Saudaranya diberi oleh Allah akhlak yang mulia. Dia bisa berakhlak yang baik, atau saudaranya diberi kesehatan, diberi ilmu, diberi harta. Maka ketahuilah bahwasanya itu semua adalah fadlum minallah. Makanya yang namanya hasad itu benci terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Sehingga Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah tataman nau, apa itu, berangan-angan, ya, berandai-andai dengan apa yang Allah telah berikan keutamaan sebagian kalian terhadap yang lain. Ya, sebagian orang ketika melihat orang lain mendapatkan keutamaan dia berangan-angan agar nikmatnya itu pindah kepada dirinya saja. Jangan seperti itu. Allah katakan wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Dia tidak senang kalau diiringi dengan rasa tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, maka ini termasuk penyakit hasad yang harus seorang itu berusaha menghilangkannya dalam hati. Iya, barakallahu fikum. Kenapa? Sekarang kita bahas. Penyakit hasad ini merupakan sifat-sifat yang pertama. Sifat hasad ini sifat yang tercela. Bahkan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa hasad ini termasuk kabairud dzunub. Dosa-dosa yang besar. Iya. Jadi lihat di dalam syarah Riyadhus Shalihin ya. Beliau menerangkan dia termasuk perkara-perkara dosa besar. Iya. Dan hasad ini termasuk sifat yang jelek. Kenapa? Yang pertama, hasad ini merupakan sifat-sifatnya orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani. Ya, karena Yahudi dan Nasrani ini disebutkan oleh Allah, innaladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Binari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulnya dari kalangan Ahlul Kitab, Yahud dan Nasara. Juga orang-orang musyrikin dalam jahannam, kekal di dalamnya, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk. Maka jangan sampai orang baik itu nyontoh orang yang apa? Jelek. Seharusnya orang jelek nyontoh yang baik, apa yang orang baik nyontoh yang jelek? Hah? Orang jelek nyontoh yang baik tentunya. Oh, iya. Jangan dibalik. Jadi kadang kita seorang muslim tidak cermat, tidak teliti. Jangan sampai sekedar meniru. Belum tentu sesuatu yang detail itu adalah perkara yang baik. Nah. Di antara sifat yang sangat jelek yang dimiliki Yahudi dan Nasrani adalah, dan akhlak mereka adalah hasad. Bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 54. Disebutkan dalam surat An-Nisa, barakallahu fikum, ayat 54, Allah berfirman, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih faqad ataina ala ibrahim alkitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima am yahsudunan nas ataukah mereka dengki pada manusia, itu maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani itu mereka dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma atahumullahu min fadlih, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ya, dan kemenangan-kemenangan yang akan didapat olehnya. Wa atayna, faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal-hikmah. Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah. Kepada siapa? Kepada Ibrahim. Wa atainahu mulkan azima, dan kami berikan kepadanya kerajaan yang besar. Ya, itulah sifat Yahudi wa Nasara. Mereka orang-orang yang telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara sifat jelek mereka adalah ini. Dengki ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan banyak keutamaan-keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Juga dalam surat Al-Baqarah 109. Bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka punya sifat akhlak jelek, hasad, tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin, kalau tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka juga sangat dengki terhadap kaum muslimin. Bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah 109, wadda katsirun min ahli kitab law yarudunakum. Sebagian besar ahlul kitab itu menginginkan agar mereka dapat mengembalikan min ba'di imanikum kuffara hasadan hasadan min indi anfusihim. Mereka berusaha ingin mengembalikan kalian, ya, kepada kekafiran, kekufuran, kesyirikan setelah kamu beriman. Kenapa demikian? Kata Allah, hasadam min indi anfusihim. Karena dengki yang timbul dari mereka sendiri. Iya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga orang Yahudi, orang Nasara, mereka tidak menginginkan sampainya kebaikan-kebaikan kepada kaum muslimin. Bagaimana umat Islam disibukkan dengan sesuatu yang tidak membawa kebaikan. Disibukkan supaya tidak belajar. Tapi disibukkan dengan apa? Sesuatu yang melalaikan. Asik dengan kegiatan yang melalaikan. Saking asiknya belajar sepak bola, sampai lupa belajar. Sekarang lebih ngeri lagi, lupa sholatnya. Lupa mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Seolah-olah itulah puncak kebahagiaan. Ya. Padahal kebaikan, seluruh kebaikan adalah seorang muslim mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. Nah, mereka berusaha dengan segala cara. Yang ketiga, dalil bahwa hasad itu merupakan sifat Yahudi dan Nasara, apa yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hasadatkumul yahudu ala syai' ma hasadatkumu ala salami wa ta'min. Hadis Ibnu Majah wal hadis hasan, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi bersabda, tidaklah orang Yahudi itu hasad kepada kalian dalam suatu perkara. Tidaklah hasad kepada kalian kecuali terhadap masalah salam dan mengucapkan amin. Ya, ini ketika orang sholat berjamaah, imamnya membaca waladhdallin, maka serentak membaca apa? Amin. Nah, orang Yahudi itu merasa apa? Ketika mendengar kaum muslimin baca waladhdallin amin, hatinya dengkel. Kok bisa kayak gitu, bersatu padu ya. Muncul kedengkian dari mereka. Iya, enggak senang kalau orang Islam itu bersatu. Dengki. Makanya kalau ada orang enggak senang orang mendapatkan kenikmatan, ada sebuah rumah tangga yang akur, rukun, guyub begitu. Nah, muncul di hati kita, bagaimana biar kacau rumah tangga dia? Kedengkian muncul. Na'udzubillah, ini merupakan sifat dia meniru siapa ini? Orang Yahudi dan Nasrani. Nah, iya, dia sih orang Islam, cuman sifatnya itu loh. Sifatnya orang Yahudi dan Nasara, hasad namanya. Caranya usaha kecil-kecilan, tidak sampai 3 tahun berkembang. Masya Allah, koneksinya semakin apa? Banyak, pelanggannya semakin banyak. Wah, gedungnya tambah apa? Megah. Wah, hasad. Wah, saya juga bisa. Akhirnya, kehasadannya itu mendorong dia berbuat kejelekan-kejelekan. Mengfitnah, membuat berita yang tidak benar terhadap saudaranya. Si pulang itu dia bisa kayak gitu karena punya ini, bukan punya apa namanya, diisukan punya apa gitu, mungkin punya dukun yang apa membantunya gitu ya, atau punya setan apa gitu. Nah, ini merupakan kedengkian kadang. Maka barakallahu fikum, sifat yang seperti ini sifat Yahud yang harus dihindari. Wal hasad, yang kedua, hasad merupakan sifat orang munafikin. Kalau orang munafikin itu dikeraknya neraka. Kalau orang Yahudi dan Nasoro yang mereka mati tidak bertobat, dalam keadaan syirik, kekufuran tetap bersama mereka sampai mati, matinya di dalam jahanam. Kalau orang munafik, i'tikadi itu bukan sekedar itu, diancam di dalam keraknya jahannam. Innal munafikina fidarkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu dikeraknya neraka. Waliyatu billah. Ternyata mereka, orang-orang munafik itu punya sifat ini, hasad. Tidak mau orang mukmin, orang Islam mendapatkan kebaikan. Lihat dalam surat Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. In tamsaskum hasanah, jika kamu memperoleh kebaikan. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mendapatkan kebaikan. Tasu'hum, niscaya orang munafik itu bersedih hati. Umat Islam, sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan, hatinya malah sedih. Aduh, menang ini. Takut kalau sampai kekuatan Islam itu semakin jaya dan jaya. Besar hasadnya. Hasad itu. Yang munafik. Tapi ke yang kedua kata Allah, wa in tusibkum sayyi'atu yafrahu biha. Tetapi jika kamu, maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mendapatkan sayi'ah, bencana, musibah, kejelekan yang menimpa kalian, yafrahu biha, mereka bergembira dengannya. Ketika Nabi perang Uhud, terdengar berita Nabi SAW diisukan apa? Terbunuh. Para sahabat gugur jadi suhada. Nah, orang munafik apa? Punya kesempatan berbahasa kita bertepuk tangan. Tapi lo di depannya Rasul tentunya, sallallahu alaihi wasallam di mana? Di belakang sana. Enggak kelihatan. Di belakang orang, dinding. Di belakang layar. Layar tancap apa layar apa ini? Layar tinggi. Ya itulah munafikin. Na'udzubillah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menasihati kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan termasuk kepada kita tentunya sebagai pengikut Rasul SAW dan para sahabatnya, pengikut dakwatul Rasul, dakwah al-sunnah, dakwatul kita wa sunnah ala fahmi salaf, wa intasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'an. Ya. Lihat kuncinya, menghadapi makar-makar atau apa namanya, watak-watak orang munafikin. Ya, ini kata Allah, jika kalian bersabar dan bertakwa. Jadi kuncinya bersabar dan bertakwa. Baik. La yadurrukum kaiduhum syai'an. Maka kata Allah, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kebahaya kepada kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi kuncinya menghadapi orang-orang munafikin yang punya sifat hasad, ya sabar. Ya, disabari. Dan kita jaga perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang keluar dari aturan Allah dan Rasul. Bersabar, ikhlas, ya, istiqomah di dalam menghadapi gerak-gerikan, ucapan-ucapan yang mereka lakukan dari hasad-hasad yang mereka tebarkan. Jadi yang ketiga, sifatnya setan. Sifatnya siapa ini? Setan. Setan. Iya. Setan itu diantara adalah kata ulama, Syekh Utsaimin menerangkan di dalam Sarahul Maram, hasad ini merupakan dosa yang pertama kali dilakukan oleh iblis. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam Sarahul Maram ya, bahwa iblis ini yang pertama kali melakukan apa? Hasad. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa awwalu man hasada fi man a'lam iblis. Dan yang pertama kali melakukan hasad yang saya ketahui adalah iblis. Fayakun al-hasad idan min ittiba'i khutuwati syaitan wa ta'asi bi syaitan. Sehingga hasad merupakan mengikuti langkah-langkah syaitan dan merupakan ta'asi. Apa ta'asi? Mencontoh siapa itu? Setan atau iblis. Laknatullah alaih. Saya tanya, yang namanya iblis itu teman atau musuh? Musuh bebuyutan. Nah, musuh bebuyutan. Bahasa kita. Bukan sembarang musuh. Musuh bebuyutan. Jadi musuh yang terus turun. Turun-temurun. Kalau dulu orang bertengkar itu, saya musuhi kamu 7 keturunan. Nah, itu cuma sampai 7 keturunan ya. Kalau iblis bukan hanya 7 keturunan. Sampai cucunya Nabi Adam sampai akhir zaman ya, sampai hari kiamat. Sudah kiamat, datang hari kiamat yaumul akhir, baru selesai terjadinya permusuhan di dunia. Jadi selama ada dunia, iblis terus menebarkan permusuhan terhadap manusia, dan di antara cara yang dilakukan oleh iblis adalah akhlaknya adalah hasad. Dan kita tahu bagaimana ketika Allah Taala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, ya, telah ditiupkan ruh, maka Allah Taala menyuruh kepada para malaikat sujud. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayakuna ma'asajidin. Kecuali iblis tidak mau termasuk orang yang sujud. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'asajidin. Allah bertanya kepada iblis, kenapa engkau tidak mau termasuk di antara yang sujud? Para malaikat sujud, kamu kok tidak mau sujud? Qala alam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min shalshalin min hamain masnun. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nah ila yaumiddin. Al-ayah. Terbanyak lagi kisah-kisah ayat yang menunjukkan bahwasanya hasadnya iblis kepada Adam ketika mendapatkan surga bersama istrinya, ya, bersenang-senang di dalam jannah, sehingga iblis merasa dengki. Kok dia bersenang-senang terus di dalam jannah, ya? Akhirnya kedengkiannya menjadikan sebab iblis melakukan tipu daya. Bagaimana supaya nikmat jannah Adam yang pakai baju bagus, makanan yang enak itu lenyap, ya? Diiming-imingin, Adam sini tak kasih tahu. Ada sebuah pohon yang kalau kamu makan, kamu akan kekal. Kamu tidak boleh makan oleh Allah, itu pertanda kamu tidak akan kekal. Jadi kalau kamu makan, malah jadi kekal, dibalik. Yang benar dikatakan salah, yang salah malah dikatakan. Nah, yang perintah dianggap tidak ada perintahnya, yang tidak ada perintahnya malah dianggap sebagai apa? Perintah yang besar. Nah, itulah makarnya iblis kepada Adam alaihi salam. Dan kita mohon kepada Allah agar kita dijaga dari sifat-sifat yang jelek yang telah kita sebutkan tadi. Dan masih kita lanjutkan insyaAllah pada lain kesempatan. Segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.